Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Allah yang berhak disembah, dialah pemilik alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang menguasai, dan kepadanya kelak kita akan kembali. والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk manusia terindah, insan terbaik, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kita tidak akan masuk surga kecuali bila kita meniti jalan beliau. Semua manusia ucapannya dapat diterima dan dapat ditolak kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita telah membahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang tauhid rububiyah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah, di mana Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah Jalla Jalaluh yang mengatur alam semesta ini. Kemudian atas dasar itulah kita diwajibkan mentauhidkan Allah dalam peribadatan kepada-Nya. Sehingga seorang Muslim ketika berdoa, ketika meminta, maka dia tidak melakukan itu kecuali untuk Allah semata. Sebagai manusia, ada yang mengakui, meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Tapi dia punya masalah. Ternyata dalam tauhid al-uluhiyah, dalam pengabdian dia kepada Allah, dia memohon kepada selain Allah. Dan itu ada. Kita berpindah kepada bab ketiga, yaitu yang berkaitan dengan tauhid al-asma'us sifat. Jadi sejatinya yang namanya tauhid adalah mentauhidkan Allah. Hanya saja pembagian ini untuk memudahkan kita menyempurnakan keyakinan kita. Karena secara global, ya kita katakan la ilaha illallah. Namun di lapangan kita melihat adanya manusia-manusia yang dia mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata dia juga beribadah kepada selain Allah. Apakah dikatakan dia telah menjalankan la ilaha illallah dengan benar? Belum. Bahkan bisa dikatakan dia telah melakukan kesyirikan. Berkaitan dengan tauhid al-asma' sifat, ini agar kita semakin cinta sama Allah Azza wa Jal, semakin kenal sama Allah, bahwa Allah Jalla Jalaluh memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Namun bagaimana keyakinan kita dalam masalah ini, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Naam, silahkan dibaca. Naam, Ustaz. Bab 3, Tauhid Asma wa Sifat. Pasal 1, makna Tauhid Asma wa Sifat dan manhaj salaf di dalamnya. A. Makna Tauhid Asma wa Sifat. Makna Tauhid Asma wa Sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tamsil. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Dalam ayat ini Allah menafikan adanya sesuatu yang menyerupainya, dan Dia menetapkan bahwa Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Dia diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang Dia berikan untuk dirinya. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar. Karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui Allah daripada Allah. Pembagian Tauhid ini menjadi tiga. Namun kalau dia membaca, menelaah, menghayati, dia akan faham bahwa yang dimaksud dengan Tauhid al-Asma'us Sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah. Ini yang pertama. Dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita tidak mengada-ngada dalam agama. Kita tidak menambah sesuatu yang baru dalam agama. Tapi kita berusaha untuk memudahkan umat manusia agar faham dan dengan mudah mencerna tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Yang salah satunya adalah mentauhidkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifat. Di sini disebutkan menurut apa yang pantas bagi Allah. Kemudian nanti akan dibahas tanpa takwil apa maksudnya, tanpa takyif, tanpa tamsil. Akan dijelaskan makna-makna ini. Karena ada orang yang beriman dengan asma dan sifat Allah, namun dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Ayat 11 di surat Asy-Syura, di mana Allah Jalla Jalaluh dengan tegas mengatakan, Laisa kamithlihi syai. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nggak ada. Jadi kalau kita membayangkan nanti, atau kita membaca, Allah itu hidup, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu mencintai, Allah itu mengasihi, Allah itu murka, ingat, Laisa kamithlihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Enggak ada. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Loh, gimana kalau kita mengatakan Allah itu melihat? Bukankah makhluk juga melihat? Nah, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Pendengaran Allah enggak sama dengan pendengaran makhluk. Yang penuh dengan keterbatasan. Anda gak bisa mendengar apa yang ada di balik tembok ini. Anda gak bisa. Antum pun gak bisa. Yang di balik Gunung Semeru, Anda juga gak bisa dengar. Jadi penetapan sifat mendengar untuk manusia bukan berarti kita menyamakan manusia dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena dalam beriman kepada Allah, kita tidak boleh menyerupakan. Itu yang dikenal dengan tamthil atau tashbih. Kita tidak boleh mengatakan kif, gimana? Gimana mendengarnya Allah? Ingat, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Setelah itu Rasul SAW. Karena kita akan mendapati sebagian kelompok, sebagian sekte yang dia menggunakan akalnya, lalu dia menolak sifat-sifat Allah, karena dalam bayangan dia, kita kalau tetapkan nama Allah dan sifatnya, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal dia tahu, Allah telah mengatakan, Laisa kamitslihi syai, wa huwas sami'ul basir. Allah menetapkan buat dirinya, bahwa di antara namanya adalah As-Sami', di antara namanya adalah Al-Basir, ya. Baik, kemudian akan dibahas tentang bagaimana dengan adanya orang-orang yang mengingkari. Ada kelompok yang mengatakan, enggak, Allah enggak mendengar. Allah tidak punya nama yang bernama Basir. Allah tidak punya nama yang namanya Ar-Rahman. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Maka di sini Syekh menjelaskan hukumnya. Silakan dibaca. Siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau menamakan Allah dan menyifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya, atau menakwilkan dari maknanya yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Surat Al-Kahfi ayat 15. Nah, mahibbati fillah. Sejatinya, tatkala seorang muslim mengikuti qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, para salafus soleh, dia tenang. Dia tidak akan terbebani dengan pikiran yang macam-macam. Kenapa? Ketika Allah mensifati dirinya dengan sebuah sifat. Contoh, Allah mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahman. Namanya Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dia beristiwa, berada tinggi di atas arsy. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi ayat ini? Ya sudah, yang ngomong itu siapa? Allah yang ngomong itu. Yang lebih tahu tentang Allah siapa? Ya Allah. Terus kenapa kita kemudian mengatakan Allah di mana-mana? Sedangkan Allah mengatakan tentang dirinya, dia berada di atas arsy. Maka seorang yang beriman akan mengatakan, aku beriman seperti yang Allah katakan, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa, berada tinggi di atas arsy. Selesai. Oh, gimana istiwanya? Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena kita enggak dikasih penjelasan. Dan para sahabat juga tidak bertanya gimana. Kenapa? Karena mereka beriman bahwa laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, wa huwa samiul basir. Dan dia Maha mendengar serta Maha melihat. Sehingga tatkala Allah memberikan informasi tentang dirinya, ketika Allah mengatakan bahwa dirinya punya wajah, punya tangan, ya kita tetapkan. Tapi ingat, sesuai dengan keagungan Allah, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Barakallahu fiik. Di sini kita akan melihat bagaimana manhajus salafus saleh dalam masalah asma dan sifat Allah azza wajalla. Karena ada orang-orang yang menafikan, mereka mengatakan enggak ada nama-nama Allah. Ada yang kebalikannya, menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya seperti sifat makhluk. Ini bertentangan. Ada yang memalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Semua itu mereka lakukan karena mereka khawatir melakukan kesalahan dalam hal ini. Mereka ingin mengagungkan Allah, mereka ingin menyucikan Allah, tapi tidak dengan cara yang tepat. Ya sudah, Allah mengatakan Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Cukup sudah. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal dibaca manhaj salaf saleh dalam masalah asma dan sifat Allah. Poin B, manhaj salafus soleh dalam masalah asma wa sifat. Maksud salafus soleh adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang hidup pada kurun waktu yang diutamakan. Manhaj salaf dalam asma wa sifat adalah mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang tanpa tahrif atau mengubah, tanpa ta'til atau menafikan, takyiz atau menanyakan bagaimana dan tamtil atau menyerupakan, dan hal ini termasuk pengertian beriman kepada Allah. Barakallahu fiik. Siapa yang dimaksud dengan as-salafus salih? Kita sering mendengar kalimat salafi. Salafi ini artinya orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Dia pengikut salaf. Jadi salafi itu artinya pengikut salaf. Kalau bicara as-salaf, maka yang dimaksud adalah mereka para sahabat Nabi. Kemudian para tabi'in. Sahabat itu adalah generasi yang melihat atau berjumpa dengan Rasulullah SAW beriman dan mati dalam kondisi iman. Itu baru disebut sahabat. Generasi yang selanjutnya adalah generasi yang berjumpa dengan para sahabat dalam kondisi beriman dan mati dalam keimanan. Karena ada yang murtad. Ini disebut para tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in adalah mereka yang berjumpa dengan tabi'in dan mati dalam kondisi beriman. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi. Ya, kalau bicara para sahabat ya. Mereka melihat ketika wahyu itu turun. Mereka mendengar bagaimana Nabi SAW menjelaskan Al-Quranul Karim. Disinilah kita mengikuti pemahaman mereka. Karena ada pemahaman yang baru. Pemahaman Al-Jahmiyah umpamanya, Mu'tazilah, ada pemahaman Syiah. Itu pemahaman-pemahaman yang datang setelah generasi yang terbaik tadi. Atau pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Maka di sini disebutkan, kalau bicara manhajus salaf dalam asma'ullah dan sifatnya adalah mengimani dan menetapkan. Kita beriman dengan nama ini, kita meyakininya, kita menetapkannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Quran kan bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Para sahabat ngerti bahasa Arab itu. Mereka menetapkan tanpa tahrif. Ini yang tadi kita sebutkan. Tahrif itu maknanya mengubah. Diubah maknanya. Tanpa ta'til. Ta'til itu meniadakan, menafikan. Tanpa takif. Kita beriman tanpa mengatakan bagaimana sih? Bagaimana Allah beristiwa? Ya Habibi, jangan tanya bagaimana. Kenapa? Karena kita enggak tahu. Allah kasih tahu kita tentang dirinya, maka kita mengimani sebagaimana Allah kasih tahu tentang dirinya. Kemudian tanpa tamtsil, menyerupakan Allah dengan siapapun. Ini masuk dalam kategori antu'mina billah, rukun iman. Beriman dengan wujud Allah, beriman dengan kekuasaan Allah, dia adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Kemudian beriman dengan uluhiyatullah, dialah yang berhak mendapatkan pengabdian kita. Dan yang keempat adalah beriman dengan sifat-sifat dan nama Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah sebutkan. Sesuai dengan pemahaman salafus saleh, tanpa kita menafikan, tanpa kita menakwilkan, memalingkan dari makna yang sebenarnya, apalagi kita memisalkan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian kita akan baca ungkapan para salafus saleh. Apa sih yang mereka ucapkan di masa yang sudah mulai muncul benih-benih penyimpangan itu muncul dalam masalah ketuhanan ini, jemaah. Naam, tafadhal. Imam Ahmad berkata, Allah tidak disifati dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang dia sifatkan untuk dirinya. Beliau juga mengatakan ini adalah sifat-sifat Allah yang dia sifatkan bagi dirinya dan kita tidak menolaknya. Barakallahu fikum. Ini ucapan Imam Ahmad. Bagaimana Allah mensifati dirinya? Ya kita beriman. Enggak perlu kita mencari-cari alasan. Gimana? Masa kita mengatakan Allah itu istiwa? Berarti Allah itu butuh dengan tempat loh. Allah mengatakan itu 1400 tahun yang lalu. Mengatakan kepada para sahabatnya. Dan mereka tidak bertanya neko-neko tentang hal itu. Karena memang tugas seorang muslim mengimani, menetapkan sebagaimana Allah tetapkan buat dirinya. Ini juga termasuk adab dan etika. Allah berkata dia istiwa, engkau katakan tidak. Katakan Allah beristiwa. Sebagaimana Allah mengatakan tentang dirinya, Ar-Rahman alal arsistawa. Baik, dilanjutkan. Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, salah seorang tabi'in, ya, ketika ditanya tentang masalah beriman dengan sifat Allah, dengan sederhana mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya udah, Nabi bagaimana menyampaikan itu kita iman. Nabi pernah ditanya, aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Afwan, bukan Nabi yang ditanya, Nabi bertanya kepada seorang budak, aina Allah? Budak itu mengatakan fis sama. Dan kita beriman seperti yang Nabi sebutkan. Kenapa? Karena Nabi yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah. Dan di antara bentuk konsekuensi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita beriman dengan segala informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Ali bin Al-Madini berkata, tidak ditanyakan mengapa dan kenapa, tetapi yang ada adalah pembenaran dan iman kepadanya. Meskipun ia tidak tahu tafsir hadisnya, hendaknya ia beriman dan tunduk. Nah, maksudnya pembenaran di sini adalah membenarkan. Jadi, ketika ada hadis, ada ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Di surat Sad, umpamanya. Ketika Allah mengatakan, apa yang menghalangimu dari sujud? Lima khalaqtu biyadaya. Untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah mengatakan, kedua tanganmu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana sikap kita? Tidak bertanya mengapa dan kenapa. Terus ya udah benerin. Kita membenarkan, meyakini bahwa apa yang Allah sampaikan adalah benar. Dan kita beriman kepadanya. Meskipun kadangkala secara akal kok kita kurang bisa mencerna. Ya udah serahkan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran Karim dan Rasulullah SAW dalam hadith-hadith. Baik, lanjutkan. Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata, sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk-Nya sebagaimana yang Dia sifatkan bagi dirinya dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya kaifa. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan Dia Maha mendengar dan melihat. Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Di sini ucapan Abu Zur'ah dan Abu Hatim lebih detail lagi. Karena urusannya menghadapi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari orang-orang yang menafikan nama Allah itu. Berkaitan dengan istiwanya Allah, dia mengatakan Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Dia terpisah dari makhluk-Nya untuk menunjukkan Allah itu enggak butuh gitu dengan makhluk-Nya. Sebagaimana kalau kita mengatakan kita beriman dengan hal itu, iya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya. Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsyistawa, kita katakan iya. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Sekali lagi, tanpa menanyakan lu bagaimana atau kenapa Allah itu la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kenapa Allah melakukan? Allah itu enggak ditanya. Terus kita yang bakal ditanya. Kalau kita berbuat, kita melakukan sesuatu, maka kita akan ditanya kenapa, mengapa, untuk apa. Karena kita makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang diutus ke muka atau yang diturunkan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Baik, tafadhal. Sufyan ats-Tsauri berkata, ia sebagaimana disampaikan dalam nas, kita menetapkannya dan membicarakannya tanpa bertanya bagaimana. Barakallahu fikum. Nah, ini Sufyan ats-Tsauri. Artinya mulai muncul fitnah jemaah. Adanya kelompok Mu'tazilah, adanya kelompok Jahmiyah, yang orang-orang itu berusaha untuk menafikan atau menakwilkan nama-nama Allah ini. Maka Sufyan mengatakan, yaudah, kita beriman sebagaimana disampaikan dalam nas. Kita menetapkannya dan membicarakannya, artinya ini bukan satu hal yang tabu. Tanpa bertanya bagaimana. Yang enggak boleh itu adalah bagaimana Allah beristiwa. Imam Malik bin Anas ketika ditanya tentang bagaimana, beliau mengatakan bahwasanya wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah ini adalah satu bid'ah, satu perkara yang baru. Para sahabat enggak pernah tanya, kongko tahu-tahu tanya tentang hal ini. Ini berkaitan dengan keimanan jemaah, maka kita perlu berhati-hati. Dan Syekh terus menyebutkan ucapan ulama-ulama salaf lainnya agar kita menjadi tenang. Oh, ternyata ini bukan pendapat baru, ini adalah pendapat salafus saleh. Apa kata Ubayd al-Qasim? Abu Ubayd al-Qasim berkata, hadis-hadis tentang sifat Allah menurut kami adalah hak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Namun, jika ditanyakan bagaimana dia meletakkan kakinya dan bagaimana dia tertawa, maka kami jawab, kita tidak menafsirkan ini dan kami tidak mendengar seorang pun yang menafsirkannya. Masya Allah, jemaah. Nih, muncul generasi yang suka bertanya, kurang beramal. Sehingga, beliau menyebutkan, kalau ada orang yang bertanya tentang bagaimana Allah meletakkan kakinya, bagaimana Allah tertawa? Bagaimana? Takif ini jemaah. Maka dikatakan kepadanya, kita tidak menafsirkan tentang bagaimana. Karena memang enggak ada yang mengatakan tentang bagaimana tersebut. Kita hanya menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum enggak pernah tanya tentang bagaimana. Kemudian muncul generasi selanjutnya menanyakan. Ini adalah pertanyaan yang tidak benar untuk ditanyakan. Barakallahu fiik. Tayyib. Dilanjutkan. Ibnu Mubarak berkata, engkau lalui sebagaimana ia datang tanpa bertanya bagaimana. Masya Allah. Ketika kita baca ayat yang berkaitan dengan asma Allah, sifat Allah, maka apa yang kita lakukan? Kata Ibn Mubarak, engkau lalui, lanjutkan. Tanpa bertanya, bagaimana? Bagaimana sih? Allah cinta kepada makhluknya. Nah, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيْحِبُّونَ. Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta sama mereka. Cinta. Oh, masa Tuhan cinta sama makhluknya? Ya, ini kecintaan yang sesuai, yang pantas sama Allah Azza wa Jalla, tanpa kita berbicara tentang bagaimana cinta Allah kepada makhluknya. Nah, dilanjutkan. Hamad bin Salamah berkata, Siapa yang engkau lihat mengingkari hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah ini, maka curigailah agamanya. Jadi ada manusia-manusia yang tidak percaya dengan nama-nama Allah ini. Dia menafikannya. Hadis-hadisnya udah jelas. Ini loh hadisnya. Tapi dia tidak mau terima. Hadisnya di Bukhari loh. Enggak mau terima. Maka si Mahmud mengatakan, curigai dia dalam agama. Boleh jadi dia adalah salah satu dari kelompok orang-orang munafikin. Yang mungkin ya hanya ucapan dan penampilannya yang Islam. Tapi hatinya boleh jadi tidak. Barakallahu fiik. Baik. Yazid bin Harun. Yazid bin Harun berkata, siapa yang mendustakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, maka dia berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya. Nah, gimana tidak? Ini orang dikasih tahu sama Nabi SAW, dia tolak. Dia katakan tidak, enggak seperti itu. Loh, atas dasar apa? Loh, secara akal, secara logika, enggak bisa diterima. Aibati fillah. Akal manusia penuh dengan keterbatasan. Ketika berbicara tentang sesuatu yang gaib, kita enggak bisa menggambarkannya. Kecuali ada informasi dari yang hidup di sana. Atau yang menciptakan alam gaib tersebut. Karena Allah gaib. Allah lah yang lebih tahu tentang dirinya. Dan orang-orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang ghaib. Yang lebih tahu tentang Allah siapa? Ya Allah sendiri. Ketika Allah memberikan informasi kepada kita tentang sifatnya, maka kita mengatakan beriman. Tapi kalau enggak, disini sebutkan yang mendustakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, maka dia berlepas diri dari Allah. Atau dia enggak mau sama Allah Azza wa Jalla, dan Allah juga berlepas diri dari orang yang seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Ibnu Qutaibah berkata, perkataan yang paling adil dalam hadis-hadis ini adalah kita beriman dengan yang sahih. Bahwa kita yakin dengan penglihatan dan dia kagum turun ke langit di atas arsy, zat dan kedua tangan. Namun dalam masalah itu kita tidak mengatakan tata cara, batasan atau mengkiaskan dengan apa yang tidak ada dilihat, tidak ada dalilnya. Kami berharap ucapan dan keyakinan tersebut menjadi jalan keselamatan besok insyaallah. Amin. Dah, subhanallah jemaah. Tapi di sini disebutkan di antara banyaknya pendapat dalam memahami hadis-hadis sifat itu, maka Ibn Qutaibah membuat sebuah kesimpulan. Apa hasilnya? Beliau mengatakan bahwa kita yakin beriman dengan yang sahih adalah kalau hadisnya sahih kita beriman. Kemudian disebutkan bahwa kita yakin dengan penglihatan, yakni Allah dapat dilihat kelak pada hari kiamat. Bahwa Allah itu kagum. Allah itu turun ke langit dunia. Allah itu berada di atas arasy-Nya. Zat. Tentang zat Allah. Tentang kedua tangan Allah. Namun di sini disebutkan tata cara kita mengimaninya adalah tidak mengatakan tentang bagaimana Allah ya, atau mengkiaskan dengan apa yang tidak ada dalilnya, maka enggak boleh. Jadi harapannya jemaah kita menyelamatkan diri kita dari berbagai macam pendapat yang ada, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah Asmaullah al-Husna, sehingga ya kita berjumpa dengan Allah secara fitrah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Ibnu Taimiyah berkata, kemudian ucapan yang menyeluruh dalam semua bab ini adalah hendaknya Allah itu disifati dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya dan dengan apa yang disifatkan oleh asabiqunal awwalun, para generasi pertama, serta tidak melampaui Al-Quran dan Al-Hadith. Masya Allah, Masya Allah. Ya udah, kita berhenti di mana Quran berhenti. Kita berhenti di mana hadis berhenti. Apabila hadisnya sahih kita menetapkan tentang sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Hadisnya dhaif ya kita tolak. bukan menolak asma Allah al-husna atau sifat-sifat Allah, tapi menolak karena hadisnya lemah, tidak menjadikan logika sebagai dasar pembenaran tersebut karena memang hadisnya lemah. Kemudian kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan Sunnah. Ya udah hadisnya kayak gini, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Muncul pertanyaan, gimana Ustaz? Kalau di sana masih siang, di situ sudah malam. Nanti yang siang ini akan jadi malam. Engkau beriman sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah turun ketika sepertiga malam akhir ke langit dunia. Bagaimana? Jangan pernah katakan bagaimana. Karena tidak pernah dijelaskan tentang bagaimana seperti itu. Jadi jangan melampaui Al-Quran dan Sunnah. Baik, lanjutkan. Madhab salaf menyifati Allah dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, ta'if, dan tamsil. Nah, di sini. Jadi madhab salaf kalau ditanya, seperti apa sih madhab salaf dalam masa asma Allah al-husna? Yaitu mereka menetapkan sifat Allah seperti yang ditetapkan di dalam Al-Quran atau ditetapkan dalam hadis Nabi SAW tanpa tahrif, tanpa memalingkan maknanya. Yang kedua, tanpa ta'til, tanpa menafikan maknanya. Kalau tahrif ini memalingkan dari makna yang sebenarnya, kalau ta'til ini menafikan, meniadakan maknanya, tanpa takif, menanyakan tentang bagaimana, tanpa tamsil, yaitu menyerupakan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Artinya enggak ada yang menyerupai, tapi Allah mendengar lu. Berarti pendengaran Allah enggak sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah enggak sama dengan penglihatan makhluknya. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk ke pembahasan tentang al-asma'ul husna dan sifat-sifat sempurna, serta ya kita perlu tahu siapa sih yang menyelisihi dalam masalah ini dan bagaimana menjawab syubhat-syubhat atau ungkapan-ungkapan mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, silakan dibaca. Pasal 2, Al-Asma Al-Husna dan sifat kesempurnaan serta pendapat golongan sesat dan bantahannya. Pertama, Al-Asma Al-Husna. Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah al-asma al-husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Masya Allah, barakallahu fiik. Di sini kita melihat Allah mengatakan, Walillah al-asma'ul husna. Milik Allah nama-nama yang indah. Allah yang memiliki. Kemudian disebutkan, nama-namanya adalah husna, indah semuanya. Dia punya nama dan nama-namanya adalah indah. Kemudian Allah perintahkan kita berdoa, fad'uhu biha. Berdoalah dengan memanggil Allah dengan nama-namanya. Panggil ya Allah, ya Ghafur, ya Rahman, ya Afu, ya Qadir, ya Razzaq, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard. Ya Mannan, Ya Aziz, Ya Jabbar. Kita meminta dengan nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah itu ada disebutkan kita tidak menafikannya. Kemudian nama-namanya itu semua baik, bukan omong kosong. Kemudian kita diperintahkan untuk berdoa, memohon kepada Allah dengan nama-namanya. Lalu yang terakhir, mungkin kita baca berkaitan dengan pasal pertama ini, Al-Asma'ul Husna. Tapi di halaman 100, siapa yang diancam sama Allah? Bahwa Allah mengancam. Bahwa Allah mengancam orang-orang halaman yang 100, ilhad. Benar ya Ustaz? Nah, sahih. Bahwa Allah mengancam orang-orang yang ilhad dalam asma'nya, dan dia akan membalas perbuatan mereka yang buruk itu. Nah, ilhad apa arti ilhad? Ilhad menurut bahasa berarti condong. Ilhad di dalam asma Allah berarti menyelewengkannya dari makna-makna agung yang dikandungnya kepada makna-makna batil yang tidak dikandungnya. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang menakwilkannya dari makna-makna sebenarnya kepada makna yang mereka ada-adakan. Barakallahu fikum. Baik. Di ayat yang sebelumnya disebutkan, yang di Al-A'raf ayat 180, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ. Allah mengatakan bahwasanya tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara makna ilhad, menyimpang dari nama-nama Allah yang sudah Allah sebutkan itu adalah ya menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain, kepada makna-makna yang batil, yang tidak benar. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang kurang keimanannya. Mereka mengada-ngada seperti yang terjadi dengan orang-orang musyrikin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca di surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, Quli da'ullaha awi da'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Barakallahu fikum. Disebutkan bahwa salah satu sebab turunnya ayat ini, Nabi alaihissalam ketika di kota Mekah, beliau sedang berada di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah. Beliau sholat, beliau dalam sholatnya berdoa, memanggil Ya Allah, Ya Rahman. Apa kata orang-orang musyrikin? Ini gimana sih? Katanya agamanya agama tauhid, menyeru kepada tauhid. Kok dia berdoanya masna? Dua, Ya Allah, Ya Rahman. Di pikiran orang-orang musyrikin, ini dua Tuhan. Maka kemudian turun firman Allah, Qulidullah awidur rahman. Katakanlah serulah Allah atau serulah ar-Rahman. Artinya terserah. Engkau mau panggil Ya Rahman, Ya Rahim. Karena sejatinya yang kau panggil adalah Allah Azza wa Jal, Sang Pencipta. Jadi, Allah suruh kita memanggil dengan nama-namanya yang indah, karena Allah memiliki nama-nama yang indah. Jadi jangan dipikiri atau jangan kemudian jadi beban. Kita ini kalau bicara tauhid asma wa sifat, berarti kita mengatakan ada Tuhan yang lainnya. Tidak jamaah. Ini satu kesatuan. Bahwasanya ketika kita memanggil Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, yang kita panggil adalah Tuhan yang Esa, yang memang memiliki nama-nama yang indah tadi. Barakallahu fiik. Taib. Maka Allah menyuruh hamba-hambanya untuk memanjatkan doa kepadanya dengan menyebut nama-namanya sesuai dengan keinginannya. Jika mereka mau, mereka memanggil Ya Allah, dan jika mereka menghendaki, boleh memanggil Ya Rahman dan seterusnya. Hal ini menunjukkan tetapnya nama-nama Allah dan bahwa masing-masing dari namanya bisa digunakan untuk berdoa sesuai dengan maqam dan suasananya. Karena semuanya adalah husna. Nah, lanjutkan. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma'ul husna atau nama-nama yang baik. Surat At-Taha ayat 8. Barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah itu esa, tapi Dia memiliki nama-nama yang indah. Jadi kita mau panggil Allah dengan nama apapun yang Allah sebutkan tentang dirinya, maka enggak ada masalah gitu. Orang yang menafikan asma Allah husna ini, ya mereka seperti orang-orang musyrikin. Jadi tatkala dikatakan kepada mereka waktu perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah itu ditulis, Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr mengatakan, kita enggak tahu sama Ar-Rahman. Tulis yang kita tahu. Bismikallahumma. Dengan nama Allah aja. Artinya mereka menafikan hal itu padahal Allah menetapkannya. Mereka mengatakan, wa mar-Rahman. Siapa itu Rahman? Itu adalah Allah itu sendiri. Itu adalah salah satu dari nama Allah Jalla Jalaluh. Taib. Coba dibaca yang di halaman 101. Maksudnya dibaca di surat Ar-Ra'd dulu ayat 30. Dan yang termasuk orang-orang. Nah. Ayat 30 halaman 101 ya, Ustaz? Iya. Dan termasuk Orang-orang yang dikatakan oleh Allah, wahum yakfuruna birrahman, kul huwa rabbi la ilaha illahu. Padahal mereka kafir kepada Tuhan yang maha pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Maksudnya, ini yang kalian kufuri adalah Tuhanku. Aku meyakini rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa rububiyah dan uluhiyahnya mengharuskan adanya asma dan sifat Allah. Demikian pula bahwa sesuatu yang tidak memiliki asma dan sifat tidaklah layak menjadi rob atau Tuhan dan ilah atau sesembahan. Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Ketika orang-orang musyrikin, mereka kafir kepada Ar-Rahman. Kafir kepada Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman. Apa kata Allah kepada nabinya? Qul huwa rabbi. Katakan Ar-Rahman itu adalah Rabbku, adalah Tuhanku. Tuhanku, penciptaku Ar-Rahman itu. La ilaha illahu. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka sini disebutkan bahwasanya seorang yang beriman dengan rububiyatullah, dengan wujud Allah Azza wa Jal, dia yakin Allah yang berhak disembah. Maka ini menuntut atau mengharuskan dia beriman bahwa Allah Azza wa Jal punya nama-nama, punya sifat-sifat yang semuanya indah. Dan itu menunjukkan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Taib, kita masuk kepada kandungan al-asma al-husna jemaah. Jadi ahibbati fillah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya milik Allah itu 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang dapat menghitungnya dengan cara dia menghafalnya, dengan cara dia yang kedua memahami maknanya, kemudian dia berdoa dengan asmaullah husna itu, kemudian dia beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan kandungan-kandungan asma'ullah husna itu, maka dia akan masuk surga Allah saja. Maka penting bagi seorang muslim untuk mengenal Allah lewat mana? Ya, lewat asma'ullah husna. Ya, silakan dibaca kandungan al-asma'ul husna. Kedua, kandungan al-asma'ul husna Allah. Nama-nama yang mulia ini bukanlah sekedar nama kosong yang tidak mengandung makna dan sifat. Justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Setiap nama menunjukkan kepada sifat. Maka nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmah. As-Sami' dan Al-Basir menunjukkan sifat mendengar dan melihat. Al-Alim menunjukkan sifat ilmu yang luas. Al-Karim menunjukkan sifat karam, dermawan dan mulia. Al-Khaliq menunjukkan dia menciptakan. Dan Ar-Razak menunjukkan dia memberi rizki dengan jumlah yang banyak sekali. Begitulah seterusnya, setiap nama dari nama-namanya menunjukkan sifat dari sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Kenapa beliau menyebutkan hal ini? Karena memang ada satu sekte yang dia menetapkan nama-nama Allah. Dia tetapkan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi nama kosong. As-Sami, ya Sami doang. Tidak dikatakan Allah mendengar nama mereka. Jadi sekedar nama. Ini salah satu bentuk ilhad juga dalam Asma'ullah al-Husna. Bagaimana menyebutkan mendengar tanpa maha mendengar tapi tanpa mendengar? Masa mungkin jemaah. Dikatakan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim bighairi rahmah, sekedar nama kosong aja. Kalau di makhluk aja itu jadi celaan jemaah. Kalau dikatakan ini orang dermawan, oh orang dermawan ini, berarti dia suka berbagi, oh enggak, namanya doang. Hebatifillah, masa Allah disebutkan seperti namanya-namanya? Tidak. Tapi semua nama Allah Azza wa Jal itu mengandung atau menunjukkan kepada sifat. Kalau dikatakan tadi Ar-Rahman, menunjukkan sifat Rahman. Kalau dikatakan As-Sami, menunjukkan sifat sama milik Allah Azza wa Jal. Dan di sini disebutkan kalau nama-nama itu kosong, maka tidak dikatakan Asma'ullah al-Husna. Nama-nama ya seperti nama-nama yang bodong ya, tidak menunjukkan kepada sifat, maka tidak akan disebut husna, nama-nama yang baik. Barakallahu fi. Baik. Mungkin bisa dibaca ucapan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa nama-nama Rabb Azza wa Jal menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Karena ia diambil dari sifat-sifatnya. Jadi ia adalah nama sekaligus sifat dan karena itulah ia menjadi husna. Sebab andai kata ia hanyalah lafal-lafal yang tak bermakna maka tidak disebut husna. Tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan. Jika demikian, tentu diperbolehkan meletakkan nama intiqom atau balas dendam dan ghadab atau marah pada tempat rahmat dan ihsan atau sebaliknya. Sehingga boleh dikatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya engkau adalah al-muntaqin, maha membalas dendam. Ya Allah, anugerahilah saya, karena sesungguhnya engkau adalah al-dhar, yang memberi mudarat dan almani yang menolak dan yang semacamnya. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini seperti yang disebutkan tadi, kalau dikatakan nama-nama Allah itu tidak mengandung sifat, tidak mengandung makna, maka tidak dikatakan husna. Jadi omong kosong gitu loh, jangan. Enggak mungkin Allah sudah menyebutkan walillahil asmaul husna. Ini menunjukkan bahwa semua nama-nama Allah itu mengandung makna, mengandung sifat sesuai dengan kandungan dari sifat tersebut gitu atau nama tersebut. Taib, ahibati fillah. Di halaman 104 ini ada studi tentang sebagian sifat Allah Azza wa Jalla. Ana rasa para jemaah diharap untuk membacanya. Karena di antara sarana untuk menguatkan keimanan adalah dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Ini di antara buah dari beriman dengan al-asma al-husna, dengan nama-nama Allah yang indah, membuat kita semakin tenteram, semakin damai hidupnya. Semakin yakin sama Allah, semakin bergantung sama Allah, semakin menyerahkan sama Allah, semakin berlepas diri dari segala daya, kekuatan, kita akan tidak lagi bergantung kepada siapapun. Ada orang yang bergantung kepada suaminya, ada yang bergantung kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada tempat kerjanya. Karena dia berpikir mereka adalah orang-orang yang dapat menyelamatkan dia ke tauhilah. Semua itu adalah makhluk yang lemah. Tatkala kita tahu Allah itu ala kulli syai'in qadir, apa yang akan terjadi dengan kita? Ketika kita tahu bahwasanya yang terjadi itu adalah kehendak Allah Azza wa Jal, maka kita akan berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalal. Ketika kita tahu bahwasanya Allah itu yang maha mengetahui, sehingga kita jadi berbaik sangka. Tatkala kita mendapatkan musibah yang kita tidak menyukainya, kita mendapatkan kondisi yang kita tidak mengharapkannya, tapi kita tahu Allah itu maha tahu dengan yang lebih baik untuk kita. Maka ketika para malaikat ya sempat ragu ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau hendak menciptakan di dalamnya makhluk yang bakal membuat kerusakan, yang bakal menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih menyucikan engkau, memuji dirimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ketika kita bicara Allah itu hayyun qayyum, hayy, dialah yang memiliki sifat hayat, hidup yang tidak mati, maka kita akan merasa damai tatkala dekat sama Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak mati. Masa kita bertawakal kepada sesuatu yang lemah ya, yang bakal mati, yang fana. Kemudian ketika kita tahu Allah itu maha mendengar, maha melihat, kita tidak akan sembarangan berbicara. Kita juga tidak akan sembarangan berbuat. Karena kita tahu Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Ketika kita tahu Allah itu berbicara, maka kita akan sangat suka membaca firman Allah, membaca Al-Quran Karim. Karena kita tahu ini adalah ucapan Allah Jalla Jalaluh. Berbicara tentang istiwa ya, al-ulu, insyaAllah ini mungkin kita akan bahas beberapa di antaranya. Harapan Ana jamaah bisa mengkaji di rumah, membacanya, sehingga tatkala pada perjumpaan yang akan datang kita akan meringkas beberapa pembahasan darinya. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sama, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Apa yang lalu, Ustaz? Alhamdulillah, bi khairin wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan kru selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya, Ustaz. Pernah suatu ketika ana dan suami berbincang tentang bagaimana cara khusyuk dalam sholat dan berdoa. Akhirnya pada satu titik kami terbuka bahwa saat ana sholat dan berdoa agar khusyuk sering terbersit di Allah ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan suami ana ketika sholat dan berdoa sering terbesit di dalam pikiran bahwa Allah itu adalah berjenis kelamin perempuan. Apakah ini termasuk kita mentakwil Allah? Bagaimana cara menghilangkan pikiran tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Tadi kita membaca firman Allah di surat Asy-Syura ayat 11. Bahwa Allah mengatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah azza wajalla. Enggak ada. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Sehingga yang perlu dihadirkan bukan berkaitan dengan yang tadi disebutkan. Tapi bagaimana kita membayangkan Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasin kita, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Maka tatkala kita sholat, bayangin, kita mengatakan Allahu Akbar. Allah itu yang maha besar. Bukan yang ini membayangkan Allah beri jenis kelamin perempuan, yang ini laki-laki. Ini termasuk satu hal yang terlarang. Maka yang perlu dilakukan adalah menghayati bacaan-bacaan dalam sholat itu. Bagaimana tatkala ruku kita mengatakan Allahu Akbar. Lalu kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Wa bihamdi. Kemudian kita bangkit dari ruku mengatakan Sami Allah. Liman hamid. Allah mendengar. Siapa yang memujinya? Rabbana walakal hamd. Jadi kita ketika sholat itu merasa diawasi, dilihat, dan kita menyembah Allah yang maha besar, yang maha agung, bukan dengan menggambarkan gambaran-gambaran yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jal dari bayangan-bayangan yang tidak benar tadi. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Tidak berkaitan Ustaz dengan tema. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menasehati seorang suami yang terlalaikan dengan HP dan medsos? Terkadang membaca komik di HP. Sebenarnya suami saya adalah seorang laki-laki yang sangat baik. Orang akan memandangnya dia adalah sosok laki-laki yang hampir sempurna. Dan dia juga seorang Ustaz. Ana sudah sangat sering menasehati beliau Ustaz, tapi qadarullah belum berhasil. Mungkin cara Ana yang kurang tepat, terlebih lagi beliau jauh lebih berilmu dari Ana. Mohon nasehatnya Ustaz, syukron, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Kalau kita lihat, ada perkara-perkara yang seharusnya ditinggalkan oleh seorang muslim. Mungkin perkara itu tidak termasuk haram. Karena kita tahu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Beda dengan yang wajib dengan yang sunnah. Namun seorang muslim jangan terlalu memperbanyak hal-hal yang mubah. Karena waktu kita di dunia hanya sedikit. Maka perbanyaklah hal-hal yang anjuran. Di antara mungkin yang bisa disampaikan kepada suami adalah bukan bicara tentang hukum ya. Karena tadi suaminya adalah seorang ustadz yang udah paham. Tapi tetap ustadz pun manusia yang perlu diingatkan. Wa dzakir. Allah Azza wa Jal seringkali mengingatkan Rasul, mengingatkan Nabi. Ya ayyuhan Nabi yuttaqillah. Wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan Nabi yuballil. Wahai Nabi sampaikan. Bagaimana Allah mengatakan wasbir, sabarlah engkau. Gitu. Jadi Allah ajak memberikan arahan mendidik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi seorang ustaz sebagai makhluk yang penuh dengan kesalahan dan dosa, perlu juga diingatkan. Tapi sang istri tadi juga sudah tahu mungkin dia salah cara atau kurang tepat ya. Mungkin bisa disampaikan kepada suami, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya buat dia gitu. Enggak ada manfaatnya buat dia. Setelah memberikan nasihat, ya udah tinggal. Nanti kapan ada waktu, sampaikan lagi kepada suami ya. Atau ajak suami untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. mungkin dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, mungkin sang istri datang kepada suami ketika suami kosong ya, ketika suami tidak ada kesibukan dia datang sampaikan, bang aku kepingin ngaji, aku kepingin ini dan itu, sehingga waktu dia itu lebih bermanfaat untuk istri dan untuk anak-anaknya daripada hal-hal yang kurang berguna. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz beserta keluarga dan para kru. Ana mau bertanya, zaman sekarang banyak orang yang kurang menjaga dalam bicara dan menyebabkan tersinggung, bahkan kecewa. Yang Ana tanyakan, pernahkah Rasulullah kecewa? Lalu apa yang dilakukan beliau setelah itu agar bisa kita tiru? Syukran wa jazakallahu. Masya Allah. Nah, mahibbati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Yang bergaul dengan manusia, yang berbaur dengan manusia, sabar disakiti mereka. Tatkala kita bergaul dengan masyarakat, mau tidak mau akan ada gesekan, tadi mungkin ada ucapan-ucapan yang gak enak, ada tindakan-tindakan yang membuat kita kecewa. Tapi kalau kita sabar, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada yang tidak mau bergaul sama manusia dan tidak sabar disakiti sama mereka. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau dikatakan, apakah Nabi SAW pernah kecewa? Iya. Bagaimana beliau ketika di kota Mekah disakiti oleh kaumnya? Bagaimana tatkala beliau sholat, diletakkan ari-ari onta di punggung beliau tatkala beliau sujud? Bagaimana tatkala beliau pulang dari Taif, berdakwah di Taif, dilemparin batu, berdarah kaki Nabi SAW? Dan dalam semua itu, apa sikap Nabi? Allah suruh sabar Nabi menghadapi mereka. Kata Allah Azza wa Jal, wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka. Beliau dibuli, beliau dimaki, beliau dicela, dikatakan sahir, dikatakan majnun, dikatakan syair. Ucapan-ucapan yang menyakitkan. Dan Allah mengatakan, walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqul. Dan kita tahu bahwasanya hatimu jadi sempit, dadamu jadi sempit gara-gara ucapan mereka. Ini menunjukkan kekecewaan. Tapi Nabi disuruh bersabar. Bagaimana sikap Nabi ketika beliau pulang dari Taif, dilemparin batu. Kemudian datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung itu menawarkan kepada Nabi SAW untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk Taif atau penduduk Mekah. Tapi kata Nabi SAW, enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Tapi ada kondisi lain yang Nabi berdoa karena mereka sudah keterlaluan. Seperti ketika Nabi SAW sujud dan diletakkan di atas punggungnya ari-ari unta sampai datang Fatimah mendorong itu namanya ari-ari unta. Nabi SAW kemudian berdoa memohon kepada Allah kebinasaan buat orang-orang yang ada di situ, dan Allah binasakan mereka. Jadi kita lihat kondisi yang kita hadapi seperti apa. Dan secara umum Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah arahan bagaimana kita bergaul dengan masyarakat yang menyakitin kita, yang mengecewakan kita. Kata Allah Azza wa Jalla, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Karena sejatinya orang yang mengecewakan kita tuh Ya, dia sama seperti kita, makhluk yang berbuat salah. Kita juga pernah menyakitin hati orang lain, mengecewakan orang lain. Maka balaslah yang buruk itu dengan kebaikan. Karena engkau dapat apa ya? Dapat merangkul dia, dapat menjadikan dia orang baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba dengan sikapmu itu akan merubah orang yang awalnya bermusuhan sama dirimu menjadi kawan yang baik. Subhanallah jemaah. Ini termasuk sikap yang perlu dilakukan seorang muslim. Kemudian Allah juga mengatakan kepada Nabi SAW, fabima rahmatin minallahi lintalah. Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau dapat bersikap lembut sama mereka. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu. Kalau engkau kasar, keras hatimu, kabur semua orang-orang. Terus gimana menghadapi orang-orang itu? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum, bukan hanya memaafkan, tapi doakan, mohonkan kepada Allah ampunan buat mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah mereka. Ini orang yang mengecewakan kita, yang menyakitin kita, kita maafkan, kita doakan supaya diampuni sama Allah, lalu kita ajak musyawarah mereka. Ini sebuah sikap yang sangat mulia, dan itu telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, pada rulo sedang hujan Ustaz, khawatir ininya gangguan Ustaz. Masya Allah, di mana hujan? Di Prima Lingkar Ustaz. Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Pertanyaan berikutnya Ustaz, yang Anda bacakan di chat dulu ya Ustaz. Nah. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Mohon nasihatnya, bagaimana memotivasi anak usia 6 tahun yang sedang belajar sholat. Dan ketika melihat kakaknya sedang haid, dia bertanya, teteh kok nggak sholat, ma? Bagaimana memberikan penjelasan yang mudah, Ustadz? Karena beberapa kali dia belum paham. Mungkin cara saya menjelaskan pada anak saya kurang ia pahami. Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, fikum barak. Ya, ahibati fillah. Ada masa atau fase dalam kehidupan anak-anak itu yang mereka belum bisa paham. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bisalah lisabain. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Jadi ini sudah wajib orang tua untuk menyuruh anaknya sholat. Sebelum itu diajak. Anak itu diajak. Jadi mungkin dia gak sholat sendirian, atau dia disiapin, yuk sholat yuk gitu loh. Tapi kalau ayo berangkat sholat, kadang-kadang dia gak paham gitu, seperti itu. Tapi setelah 7 tahun, mau gak mau kita harus menyuruh dia sholat. Tapi ada anak-anak yang spesial, yang istimewa, yang tidak seperti kebanyakan orang ya. Ada yang sudah bisa paham sebelum 7 tahun. Baik, bagaimana memahamkan kepada anak itu tentang sholat? Ya, mengikutin akal dia. Bahwasanya sholat ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Kita kenapa disuruh sholat ya? Kan Allah udah kasih sama kita nikmat ya. Allah kasih kita kaki, Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita mata. Bagaimana anak ini jadi paham kita sholat ini sebagai bentuk berterima kasih sama Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar ini perintah loh, ini wajib loh. Ini untuk menumbuhkan bagaimana dia jadi senang dia dengan sholat itu. Karena itu salah satu bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun berkaitan dengan ya kakaknya yang kadangkala nggak sholat ya, maka di sini memang perlu kesabaran. Anak-anak itu kadangkala tahu kakaknya nggak sholat, kenapa? Kakaknya sedang libur. Jadi kalau orang perempuan itu ada liburnya, seperti itu. Maka mungkin yang anak rasakan ya, anak adik-adiknya itu jadi paham kemudian. Walaupun butuh waktu lama untuk memahaminya. Nanti dia tanya lagi, kenapa sih kok kakak nggak sholat gitu, seperti itu. Karena ada fase memang dia berhenti sholat. Tapi nanti kan sholat lagi, lupa nih si anak nih. Setelah hampir sebulan, tahu-tahu kakaknya nggak sholat lagi. Tanya lagi dia. Dan orang tua harus sabar memberikan penjelasan bahwasanya memang ada kondisi seorang yang itu boleh libur. Kalau dia anak laki-laki nggak ada liburnya gitu loh. Karena memang dia harus selalu beribadah karena ada perbedaan. Mungkin seperti itu ya. Sabar orang tua ketika menyuruh anaknya sholat, ngajarin sholat. Karena Allah secara khusus mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Istabir itu sabar ekstra. Karena butuh waktu panjang jemaah untuk membiasakan anak. Apalagi kalau salat subuh mungkin ya. Sampai kadang kala hari ini ana bangunkan ana punya anak ya. Dia belum 7 tahun. Ya kita ajak dia. Bukan disuruh, ingat kalau 7 tahun itu sudah disuruh. Tapi sebelum itu diajak. Kita ajak dia sholat, dia ngatakan, enggak, aku sedang enggak mau ikut, kata dia seperti itu. Ya, kita bujuk dia ini dan itu, alhamdulillah, kemudian dia mau. Kadangkala ada waktu-waktu dia enggak mau nantinya, ya orang tua perlu sabar. Barakallahu fiik. Ustaz, boleh satu lagi, Ustaz? Tafadhalina. Assalamualaikum. Ustaz, mohon. Ustadz mohon pencerahannya untuk pemberian nama anak yang sudah terlanjur mengambil nama dari Asmaul Husna. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan Asmaul Husna itu, ada nama-nama yang khusus milik Allah. Artinya enggak bisa dipakai oleh makhluk. Seperti nama Allah dan nama Ar-Rahman. Nama Allah dan Ar-Rahman ini hanya untuk Allah. Enggak boleh kita nyebut nama anak Ar-Rahman. Namanya Rahman. Rahman Hakim, enggak boleh. Hakim boleh, tapi Rahman itu nama khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Dan nama Allah Azza wa Jalla. Kalau nama itu namanya Aziz, enggak ada masalah. Allah menyebut nabinya Aziz. Kemudian, jadi ada nama-nama yang musytarak, artinya yang dapat dipakai oleh makhluk. Bicara Hakim tadi umpamanya, atau Rahim sendiri masih bisa, atau nama-nama yang banyak dipakai apalagi oleh masyarakat. Jadi, apabila Ar-Rahman dengan Allah, maka itu harus pakai Abdurrahman, Abdullah, atau Fadlur Rahman. Artinya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau anaknya itu namanya Ar-Rahman, maka tolong dikasih tambahan Abd. Abdurrahman. Tapi kalau nama-nama yang lain, mungkin gak harus. Tapi ketika kita kasih nama Abd, itu akan lebih utama. Yang namanya Aziz, jadi Abdul Aziz. Walaupun boleh orang dengan nama Aziz, gak ada masalah. Di kampung ini ada namanya orang Asis. Ana baru tahu ternyata namanya itu Aziz tapi dipanggilnya Asis ya. Seperti itu. Jadi tolong ketika nama anak itu indah, panggillah dengan lengkap. Abdurrahman, panggillah Abdurrahman. Jangan dipanggil Dudung umpamanya. Abdullah dipanggil dengan panggilan yang tidak tidak menunjukkan keindahan nama itu buat dia. Padahal ini nama yang mulia jemaah. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz Afwan, ada satu lagi Ustaz. Siap, bismillah, tafadhol. Nah. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma. Afwan Ustaz mau bertanya, amalan-amalan apa saja saat hamil? Mohon pencerahannya Ustaz agar anak tidak salah mengamalkan. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Subhanallah jemaah. Ya ini berkaitan dengan meminta keselamatan dari Allah. Meminta perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di beberapa daerah, di beberapa tempat itu mereka mengadakan ritual-ritual khusus buat untuk orang yang hamil. Untuk bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian. Begini. Orang hamil itu bukan baru saja ada di Indonesia. Orang hamil itu sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Hawa hamil, bagaimana istrinya Nabi Ibrahim hamil Ismail, kemudian yang satunya hamil Ishak, terus bagaimana istri Nabi Muhammad SAW Khadijah hamil, bagaimana putrinya Nabi hamil yang bernama Fatimah sampai punya cucu Hasan dan Husain. Disinilah seorang Muslim harus menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi, menjadikan mereka sebagai sandaran. Gimana sih kita mencontoh mereka, mencontoh Rasul SAW? Karena dalam beragama ini ya bukan seenak kita, bukan semau kita, bukan ikut tradisi dan budaya. Selama yang Anda baca, yang namanya orang hamil itu, ya bagaimana mamanya ketika dia mulai tahu dirinya hamil, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang-orang yang ingin hamil dan tidak hamil. Ketika perutnya semakin besar, ya, dia harus jaga itu kehamilannya. Karena itu amanah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sembarangan. Karena ada orang-orang yang ketika tahu dirinya hamil, dia kadangkala dia tidak menerima dengan kehamilan dia. Dia gak kepingin hamil ini dan itu. Sehingga kita melihat ada klinik-klinik aborsi yang banyak sekali yang itu bertentangan dengan syariat Islam Azza wa Jalla. Kemudian bicara bagaimana apakah mengadakan acara keselamatan. Tidak diajarkan atau tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dari para sahabatnya. Mencari keselamatan, iya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dengan cara berdoa. Maka sang ibu dia perbanyak doanya pagi, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quranul Karim dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan anak itu keluar menjadi anak yang soleh. Karena kalau orang tuanya soleh, Allah insya Allah akan menjaga. Kalau orang tuanya menjaga Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjaga orang tuanya dan anaknya yang di perut, dan ketika dia keluar pun insya Allah akan senantiasa dalam penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fi. Itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini. Ahibati fillah, berusahalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bulan ini bulan Rajab, salah satu bulan haram ya. Setelah Rajab kita akan masuk ke bulan Syaban, kemudian masuk ke bulan Ramadan. Bulan Rajab disebut oleh sebagian ulama sebagai bulan bercocok tanam, menanam benih untuk dipanen di bulan Ramadan. Maka tolong mulai kita belajar meninggalkan dosa. Mulai kita mendekatkan diri kepada Allah. Puasa, memang tidak ada puasa khusus untuk bulan Rajab. Tapi kita puasa seperti puasa di bulan-bulan lainnya. Itu puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan, puasa Daud, atau puasa apapun. Kemudian di bulan Syaban, kita sirami apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini. Sehingga tatkala masuk bulan Ramadan, kita bisa panen. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillahu khairan.